Baik, kali lagi informasi kawan-kawan, para pemuda adat selalu berada di barisan depan dalam upaya perlindungan wilayah adat. Di komunitas adat ya, komunitas adat Anak Talang, Talang Mamak Kabupaten Indragiri Hulu Riau, ada kita yang bernama Supriyadi Tongka. Nah, Ketua PDBPN Indragiri Hulu tahun 2016 sampai 2019 ini dikenal karena komitmen dan keteguhan hati dalam perjuangan bersama masyarakat adat. Kini ia aktif mendampingi masyarakat adat di komunitas Talang Mama untuk menghadapi oknum-oknum yang sudah memperjualbelikan wilayah adat tanpa diketahui masyarakat adat. Bersama penggerak masyarakat adat lainnya, ia menghidupkan kembali taman adat, merebut kembali taman adat dengan cara memberlakukan hukum adat. Dan kisah itu saya dengar berbuah manis. Tanah yang diperjuangkan kini ternyata kembali ke masyarakat yang punya hak. Nah, perjuangan ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mereka masih tetap terus lanjut. Perjuangan ini masih tetap dilakukan untuk menghadapi kasus-kasus serupa di komunitas-komunitas lain. Advokasi masih terus dilakukan. Dan kawan Supriyadi ini kita kenal tahun 2015. Teman-teman pemuda adat sempat menyimak informasi. Dia pernah mengamankan alat berat perusahaan yang coba merampas tanah adat mereka. Ia bersama kawan-kawan pemuda adatnya membawa alat itu ke kampung mereka. Dan kita tahu sungguhnya ada banyak kisah menarik yang mengawali perjuangan Supriyadi dan kawan-kawan di Talang Mamak, dan kita akan simak sama-sama di sini. Selain itu ya, kita ada Selin. Kita juga ada satu lagi dari, kalau tadi dari Talang Mamak, sekarang kita ya, ada region Maluku di timur Indonesia, ada Kak Erlina Darakai, nah, dan seorang perempuan. Nah, Kak Erlina Darakai ini adalah Depan atau Dewan Pemuda Adat Utara Kepulauan Maluku, region Maluku, dan pertama pada tahun 2013, Kak Erlina dan bersama pemuda-pemudi Aru yang melanjutkan studi di kota Jogja melakukan aksi demonstrasi di 0 km Jogja, penolakan PT Menara Group yang akan beroperasi di Aru. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun 2017 bersama anak muda dan masyarakat komunitas adat Nata Rebi atau Desa Rebi memprotes dan marah kepada tindakan illegal logging di hutan adat Jamunara dengan cara menahan alat-alat dan kayu hasil illegal logging itu yang ada di hutan adat Jamunara saat itu. Nah, dan untuk aksi yang saat ini masih sangat dilakukan dan saat ini sedang viral dan bahkan sedang membara, yaitu Save Mara Fenfen. Dan kemarin tidak turun langsung, Kak Erlina Darakai tidak turun langsung dengan kawan-kawan pemuda karena sementara mengandung. Tapi kalau kita lihat, Kak Erlina ini selalu mendampingi ya teman-teman pemuda adat terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan dan juga upaya-upaya gerakan yang dilakukan teman-teman pemuda adat di Maluku. Nah, ada beberapa kali juga mengadakan konsolidasi di tempat tinggal Kak Erlina dengan kawan-kawan pemuda yang melakukan aksi demonstrasi Save Mara Fenfen. Nah, untuk itu langsung saja mungkin Kak Rikson ya, kita mau mendengarkan langsung cerita dari Kak Supriyadi dan Kak Erlina terhadap upaya dan gerakan mereka dalam wilayah-wilayah adat. Baik, kita akan mulai mendengarkan cerita ini pertama dari Supriyadi. Kisah apa, pengalaman apa yang kemudian membuat sampai Supriyadi ikut terlibat dalam gerakan perjuangan bagi masyarakat adat? Kira-kira ada sesuatu kah, cerita atau pengalaman yang kemudian membawa Supriyadi dalam gerakan perjuangan itu? Jadi waktu pengalaman-pengalaman yang ada di komunitas saya mempertahankan wilayah adat itu mulai dari 2013 bersama 9 pemuda adat di komunitas saya di Anak Talang. Kita ada aktivitas rutin di setiap satu bulan sekali kita melakukan patroli hutan adat, menelusuri batas-batas wilayah adat kita yang luasnya itu 24.000 hektar. Jadi setiap satu bulan sekali kita menelusuri batas-batas wilayah adat kita di komunitas Anak Talang. Jadi seiring berjalannya waktu, karena memang wilayah adat kita yang luas, kita kecolongan ada oknum-oknum yang memang merusak wilayah adat, memperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan kita sebagai pemilik hak wilayah adat. Lalu pada kesempatan itu kita melakukan musyawarah dengan tetua, dengan pemuda-pemuda di sana untuk mengambil langkah dan solusi bagaimana caranya memang agar wilayah adat kita tetap terjaga gitu dengan adanya oknum-oknum yang memang merusak wilayah adat. Lalu waktu itu kita melakukan mediasi terkait oknum yang merusak wilayah adat kita. Dalam mediasi kita tidak mendapatkan titik terang. Lalu kita ambil jalan pintas bersama tetua adat di kampung. Kita amankan alat berat perusahaan yang memang merusak. Dan yang parahnya lagi mereka merusak wilayah adat di hulu sungai gitu. Jadi akan banyak dampak yang diakibatkan dari aktivitas mereka. Nah dari situlah kita memang melakukan aktivitas pengamanan alat dosa berat perusahaan. Lalu di 2016 awal kita juga ini mengambil langkah yang lebih luas, mengajak teman-teman di komunitas-komunitas lain di suku Talang Mama. Suku Talang Mama itu ada 29 komunitas, ada atau 29 wilayah adat yang mempunyai struktur-struktur. Lalu kita mengajak mereka untuk melakukan patroli, menggali sejarah, karena memang ketika kita mendengar suku Talang Mama, semua orang mungkin di Riau lah yang kita tahu, mereka sudah tahu bahwa soalnya memang suku Talang Mama ini sudah mulai terancam punah, baik dari segi wilayah adat, budaya, dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ kita mengajak teman-teman untuk mengelilingi wilayah adat, untuk mengetahui dan tukar cerita di setiap wilayah adat, serta kita bertanya kepada tetua-tetua adat. Nah, dari di situ juga kita di 2018 kita menghidupkan kembali hukum adat yang memang sudah tidak berjalan beberapa tahun belakangan. Kita coba ajak diskusi ke tetua adat untuk menghidupkan kembali hukum adat yang memang mengatur tentang wilayah adat gitu. Jadi ada sekitar 106 hektar wilayah adat yang sudah dikuasai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan kita, dan kita terapkan hukum adat mereka karena mereka mengambil tidak sepengetahuan kita. Jadi kita terapkan hukum adat dan alhamdulillah wilayah adat yang 106 hektar itu kembali ke masyarakat adat yang mempunyai hak sebagai wilayah adat, dan mereka sudah bercocok tanam di lahan yang sudah kita kembalikan. Mungkin itu yang apa ketua yang bisa saya ceritakan terkait perlindungan di wilayah adat. Ya baik, Supriyadi, terima kasih untuk cerita awal ini. Kita ke pejuang kita dulu dari Pulau Maluku nih. Ya, bisa dibagikah cerita buat ya kita semua? Kira-kira apa yang membawa sampai ya Erina terperosok dalam gerakan perjuangan ini? Pengalaman saya untuk mempertahankan wilayah adat, saya bagi muda adat, ketika tidak mempertahankan wilayah adat berarti seumpama kita berjalan tanpa batas. Ketika wilayah adat kampas atau di mengalami ancaman dari berbagai pihak, saya tidak mau menjadi anak muda yang tanpa identitas. Awalnya saya bersama terlibat dalam perkumpulan, yaitu perkumpulan hari yang kami melakukan aksi demonstrasi pada tahun 2013 sekitar itu, untuk melakukan penolakan terhadap perusahaan yang sudah pada saat itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan juga daerah, yaitu PT Menara Group, yang dia akan beroperasi di Kepulauan Aru, di beberapa pulau yang akan memakan sekitar 500 ribu hektar tanah di Aru, yang bagi kami pada saat hadirnya PT Menara Group itu tidak membawa dampak yang baik untuk kita sebagai masyarakat adat Aru. Itu hanya membuat masukan atau bagi para pengusaha dan pemerintah, yang mana ketika kalau pada saat itu ada ya, PT Minera Group di Aru, maka hutan wilayah adat yang menjadi dapur bagi kami masyarakat adat Aru, karena di hutan tersedia segala juga obat-obatan bagi kami masyarakat adat Aru, akan dikuras habis hutan, pohon, dan bahkan ekosistem yang ada di Kepulauan Aru akan terkikis alat-alat berat, dan itu merupakan penghancuran mata pencarian bagi masyarakat adat Aru. Jadi kami beberapa pemuda adat yang berdomisili di Jogja saat itu kami hanya berorang, kami mempunyai niat, kami karena kami mencintai wilayah adat kami, dengan tekad kami berjuang, kami beberapa orang melakukan aksi demonstrasi. Dan memang pada saat itu bukan hanya kami, tetapi sudah mulai viral dengan SFR pada saat itu. Untuk pertama kalinya saya terlibat dan terjun langsung ke demonstrasi. Saat itu kami melakukan demonstrasi di Jakarta. Dan untuk dari segala bentuk aksi-aksi yang kami lakukan untuk penolakan terhadap PT Menara Group, maka Menara Group berhasil dikeluarkan dari Kepulauan Aru. Dan yang untuk kedua kali yang saya tergabung terlibat langsung di komunitas Nata Rebi, itu di kampung saya sendiri. Plus ada salah satu PT yang masuk ke dalam hutan adat kami tanpa izin kami yang punya petuanan. Dan pada saat itu kita mengetahui hal tersebut bahwa ada ilegalogi pembabatan hutan di hutan adat kami. Pada saat itu kami semua masyarakat yang ada di Ebi melakukan aksi dengan cara langsung datangin tempat kejadian, yaitu di hutan Jamonara. Sesampainya di sana, langsung alat-alat mereka seperti bobi atau tinting, di sini biasa disebutkan seperti itu, terus alat sensor, bahkan semua yang mereka pakai untuk pembabatan di Jamonara diambil dan dibawa ke kampung. Dan pada saat itu kita masyarakat adat yang punya wilayah adat bahkan dilaporkan kembali bahwa kami mencuri barang milik mereka, sedangkan mereka yang masuk ke wilayah adat kami tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari kami masyarakat adat tadi. Kami dilaporkan dan mereka aparat membawa semua alat mereka dengan pistol. Sebelum itu kami sudah mendapat informasi bahwa mereka akan turun. Lalu kami mengumpulkan semua masyarakat yang ada di komunitas, yang muda maupun yang adat, dari yang kecil sampai yang besar, yang beruban putih. Kami berkumpul, lalu kami berbagi informasi. Kami bilang bahwa kalau ada yang punya HP, siapa untuk merekam apapun yang dan tidak boleh ada aksi anarkis terhadap para petugas yang datang, karena pada posisi saat ini kita benar karena mereka mencuri di wilayah adat kita. Dari situ masyarakat mendengar, dan pada saat para petugas turun ke kampung atau komunitas Rebi, masyarakat tidak takut dengan segala bahwa senjata atau pistol yang petugas bawa itu takut. Dan mereka bahwa pada saat itu petugas bilang mau mengangkat kayu-kayu, bahkan barang-barang sitaan yang para illegal logging melakukan pembabatan di hutan Jamonta untuk kembali ke Dobo. Dan di situ masyarakat berisi tegang bahwa tidak bisa dibawa kembali ke Dobo, ini milik kami dan yang kami mau saat ini mereka itu diproses, dan kami tidak boleh diproses karena ini punya kami, wilayah adat kami. Mereka sudah masuk ke wilayah adat kami, dan seharusnya mereka itu yang pencuri, bukan kami yang pencuri. Di situ saya melihat bahwa saya merasa bangga bahwa dari yang anak kecil sampai yang berubah putih, mereka merasa bertanggung jawab bahwa ini wilayah adat mereka yang harus dijaga untuk generasi selanjutnya. Kalau saat ini kita biarkan untuk diambil atau dibabat habis oleh para pelaku ilegal, apa yang akan dinikmati oleh anak cucu ke depan? Selanjutnya untuk dan proses ini juga oleh ke masyarakat bahwa mereka tidak sampai dengan tahun 2022 kasus ini tidak diangkat kembali. Di balik kasus illegal logging ini ada yang punya safety, dia bekerja sama dengan Kapolres, dan itu tidak membuat kami gentar karena kami merasa bahwa kami benar dan ini wilayah adat kami. Jadi itu tidak diangkat kembali, dan barang-barang pun itu sampai yang motor laut atau speedboat itu sampai rusak di tempat di wilayah adat kami di Desa Rebi. Selanjutnya untuk kasusnya yang lagi viral sekarang ini, saya tidak sempat turun langsung ke tempat kejadian, tetapi saya saya hanya pantau dari rumah karena saat ini saya sementara mengandung, dan itu tidak membuat saya apa semangat saya untuk pudar untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan wilayah adat. Kami terus melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan pemuda yang terlibat di berbagai organisasi-organisasi dengan strategi-strategi yang kami lakukan agar bagaimana kita dapat memobilisasi massa untuk terus perjuangkan dan mempertahankan wilayah adat. Dan kami bersyukur bahwa di balik kasus yang viral Marafen Fan untuk di Arus 117 komunitas yang terdaftar di Arus di Aman kalian antara baru 8. Tetapi dengan kasus ini anak-anak muda itu mulai kembali ke kampung dan mereka mulai berkonsolidasi membangun di untuk mereka segera pertahankan wilayah adat mereka. Mereka kasus Marafen Fan menjadikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kalau bukan anak-anak muda, tongkat perjuangan ini mau kasih ke siapa lagi? Tongkat perjuangan untuk mempertahankan wilayah adat kita itu ada di kita anak-anak muda. Mungkin seperti itu sementara dari saya. Terima kasih Kak Erlina. Saya sepanjang mendengarkan tadi cerita dari Kak Supriyadi dan Kak Erlina, ada satu kesamaan ya Kak yang dialami selama proses dalam arti melindungi wilayah adatnya itu adalah sampai di titik di mana teman-teman yang ada di komunitas ini harus istilah kasarnya merampas ya, merampas alat-alat yang dipakai oleh para penjajah wilayah adat ini ya. Dan ini saya menjadi penasaran dalam proses itu, dalam pada saat dengan secara paksa mengambil alat-alat mereka, apa yang menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman pemuda adat ketika harus sampai pada titik tersebut demi melindungi wilayah adat dari perampasan? Mungkin bisa dimulai dari Kak Supriyadi dulu. Pertama, yang menjadi tantangan besar karena memang wilayah adat kita yang luas, jaraknya yang cukup lumayan jauh untuk kita telusuri, dan kondisi jalan, nah itu yang membuat tantangan sangat besar. Dan belum lagi memang ketika pola pikir orang di kampung sudah mulai pengaruhi oleh pikiran-pikiran kota, nah mereka menganggap kegiatan kita ini memang tidak ada gunanya ya. Lalu dari segi cemooh dan tekanan-tekanan dari pihak luar membuat kita frustasi dan kalau kurang-kurang semangat, kita akan mundur. Nah, tapi karena memang kita ada beberapa anak muda yang memang membangun semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan wilayah adat, jadi di situ kita mulai kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, meskipun memang banyak kendala-kendalanya yang di komunitas kita sendiri. Itu kakak. Baik kak, terima kasih. Berikutnya kak Erlina bisa disambung kak. Iya, terima kasih. Mungkin yang pertama hampir sama, kalau tantangan yang pertama di Kepulauan Aru yaitu pulau-pulau, terus kadang cuaca yang ekstrim itu menjadi tantangan bagi kami di Kepulauan Aru. Kalau pada saat kejadian itu musim angin barat, kalau kita mau ke selatan itu kita tidak bisa karena gelombang dan air yang air pasang itu bisa sampai 4 meter. Apalagi kalau mau ke komunitas saya itu kalau di selatan itu bilang tidak bisa lewat ke depan kampung saya karena kampung saya itu ombaknya sangat tinggi dan sudah banyak kecelakaan yang terjadi di situ. Selain itu kalau jadi tergantung dari cuaca. Musim barat kami tidak dapat melakukan aktivitas lebih banyak. Kalau ada kejadian-kejadian urgen yang butuh kami untuk turun, itu kami tidak bisa. Terus yang kedua, tantangannya itu dalam setiap pergerakan ini ada juga yang mencari sensasi atau panggung dari setiap kejadian yang terjadi. Mau bergerak, tetapi sepertinya tidak ada, seperti yang tadi dikatakan oleh katanya bahwa mencintai dulu. Ketika kita mencintai, maka kita akan melakukannya itu dengan sepenuh hati. Yang terjadi sepanjang pengamatan saya saat ini untuk di Aru, kebanyakan itu mencari panggung, mencari nama dari setiap gerakan yang ada. Ini yang harus kita tinggalkan atau kita buang. Kita harus mencintai bahwa ini milik kita dan ini untuk generasi ke depan. Kalau kita berjuang dengan maksud yang lain, maka perjuangan yang kita lakukan tidak akan berhasil. Tetapi ketika kita memiliki rasa kecintaan, rasa memiliki terhadap perjuangan yang kita lakukan terhadap mempertahankan wilayah adat kita, maka percaya leluhur dan Tuhan akan merestui perjuangan yang kita lakukan sesulit apapun. Dan itu saya percaya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Erlina dan Kak Supriyadi ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan tantangan dan halangan yang dihadapi selama proses-proses yang dilakukan dalam perlindungan terhadap wilayah adat. Dan saya rasa memang kalau kita dengar dari ceritanya pasti tidak mudah untuk melakukan proses ini. Apalagi kalau kita dengar dari cerita Kak Supriyadi, Kak Erlina, itu sudah dimulai bahkan sudah bertahun-tahun ya. Sudah semenjak 2013, ada yang dari 2016, dan mungkin upaya-upaya ini hanya sebagian kecil orang yang bisa melihat, tapi sangat besar sebenarnya maknanya bagi kawan-kawan yang tinggal di komunitas adat. Karena memang seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa wilayah adatnya yang dijajah ini adalah misalnya tumbuhan-tumbuhannya dipakai sebagai obat, dan itu sudah tidak ada lagi karena adanya penjajah-penjajah ini. Dan dari sini juga saya bisa menangkap ya Kak Rikson, bahwa sebenarnya pun banyak tantangan, banyak sekali hal-hal yang lebih memotivasi mereka, sehingga tantangan-tantangan ini seakan-akan tidak terlihat gitu ya Kak, sehingga proses-proses dari upaya-upaya ini terus dilakukan sampai sekarang. Nah, apakah ada tambahan dari Kak Rikson? Ya, Supriyadi ini katanya signal jelek ya. Ya, kita berharap walaupun signal jelek, hati tetap bersih ya. Dan signal tidak jadi hambatan bagi gerakan perjuangan. Karena kata Kak Erlina tadi, dua kata atau tiga kata kunci, itu komitmen dan ketulusan hati. Kalau kita melakukan itu, maka niscaya para leluhur akan bersama dengan kita dan Tuhan akan memperkenankan kita dalam perjuangan itu, gerak perjuangan itu. Ya mungkin cukup dulu ya ini, dan kita punya keterbatasan waktu. Terima kasih banyak ini buat Erlina dan Supriyadi yang sudah berbagi cerita dengan kita. tetap semangat dalam gerakan perjuangan teman-teman siap. Semua di wilayah Nusantara bersama-sama dengan kita, dan kita berharap dukungan demi dukungan akan selalu ada ya dari semua teman dimanapun berada untuk memperkuat gerakan perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian di wilayah adat masing-masing. Ya, salut luar biasa buat kawan-kawan sekalian.